Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwatil kiram, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas disyariatkan atau pahala besar mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyayangi siapa-siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimuliakan dan apa yang diagungkan oleh Allah? Tentunya sebagian makhluknya. Waktu, misalnya waktu-waktu bulan-bulan haram, Ramadan, ataupun yang semisal. Dari tempat, misalnya tanah suci, masjid, masjid kecil ataupun masjid besar, dan siapa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah al-mu'minun, al-muslimun, al-mu'minat wal muslimat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rab. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, beberapa orang dari kalangan Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu atuqabbiluna sibyanakum? Lalu mereka berkata, apakah kalian wahai Rasulullah, wahai muslimun, mencium anak-anak kalian? Muslimun, muslimat, tentunya ada yang anak-anak. Terlebih lagi, mereka memiliki hak untuk lebih disayang dibanding yang dewasa. Anak-anak, orang-orang lemah, di tengah muslimin. Orang-orang Badui ini datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Karena perangainya orang Arab Badui kan streng ya, keras gitu loh. Mereka udah biasa yang namanya kasar-kasaran tuh biasa. Seakan yang namanya orang gagah, kuat itu ya tidak lemah. Mencium itu kan simbol kasih sayang. Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Faqala na'am. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, iya, kami mencium anak-anak kami. Qalu, mereka pun kembali mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Kami demi Allah, kalau kami demi Allah tidak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali bersabda, awa amliku in kanallahu naza'a min qulubikumur rahmah. Muttafaqun alaihi. aku tidak mampu. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau nadanya bertanya, tapi langsung saya artikan pernyataan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Biar mudah dipahami. Asli artinya, apakah aku mampu untuk mempertahankan kasih sayang di hati kalian jika Allah mencabutnya? Ini asli artinya begini. Tapi maknanya, aku tidak mampu membuat kasih sayang selalu ada di dalam hati kalian. Rahmat dan kelembutan apabila Allah telah mencabutnya. Artinya, muslimun itu kuat, tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak baik. Adapun kepada sesama muslim, apalagi di sini anak kecil, itu lembut, sayang. Karena barang siapa yang menyayangi anak kecil, apalagi muslimin, anak-anak kecil ini anak-anak kecil muslimin, itu telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyayangi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi muslimin secara umum, apalagi anak-anak kecilnya. Apalagi anak-anak kecilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surah Al-Fath, asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu orang-orang yang sangat keras kepada orang kafir. Dan sangat penyayang di antara mereka. Di antara mereka. Ar-rifq, kelembutan. Ar-rifqu war-rahmah. Kelembutan dan kasih sayang. Demikianlah Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menukil hadis Aisyah tentang Arab Badui ini untuk kembali menegaskan bab yang sedang kita bahas. Hendaknya kita itu punya hati yang lembut, punya hati yang sayang, ya. Tidak ghilzah, tidak keras, tidak syiddah, kasar. Khuluqun karim, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Taqbilu sibyani syafaqatan alaihim wa riqqatan lahum wa rahmatan bihim. Mencium anak-anak kecil dalam rangka lembut kepada mereka, sayang kepada mereka. Ini penting dimiliki oleh setiap muslim. Satu, memang pahala besar. Dua, ini akan menggambarkan Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Penuh kelembutan Islam itu. Lembut bukan berarti lembek. Tegas bukan berarti berlebihan kasar. Tidak. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang, lembut, ya, lembut. Tabiat manusia senang diberi kelembutan, bukan diberi kekakuan, kekasaran. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah artinya apa? Lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Tapi pertama kali kita memulai lembut dulu. Ya, lembut dulu. Kecuali ketika ada penentangan, ada kesombongan. Berarti kan naik tingkat, ganti alternatif ajakannya. Wal mau'idhatil hasanah, demikian pula ajaklah manusia dengan nasihat-nasihat yang baik. Mengena tanpa menyakiti. Artinya tidak mengejek namun mengajak. Ya, tidak mengejek namun mengajak. Tidak ada bahasa merendahkan, meremehkan. Tidak menganggap. Tidak mubahat. Tidak memperlihatkan bahasa yang dengannya dipahami oleh pendengar bahwa kita itu orang besar yang sedang memberikan instruksi atau arahan kepada orang rendah. Karena tabiat manusia itu senang dihargai. Senang dihargai. Siapapun itu, walaupun dia orang kampung, orang tidak berharta, tetap, ketika mereka dihargai, ketika kita lembut, peluang menerima dakwah lebih besar. Peluang menerima dakwah lebih besar. Kenapa kita bisa ketika jadi marketing produk duniawiyah bisa lembut, tapi ketika menjadi juru dakwah, kita itu semuanya wajib jadi da'i. Kita mewakili wajah Islam. Kita mewakili wajah Islam. Tidak mungkin wajah Islam diwakili oleh orang non-muslim. Tidak mungkin. Walaupun sifatnya kita individu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita masing-masing. Tapi nama besar Islam yang melekat pada diri kita mewakili wajah Islam. Untuk itu hendaknya kita lebih memperhatikan bab ini dibanding bab duniawiyah. Dalam bab duniawiyah kan kalau kita tambah bisa mengambil hati calon konsumen, keuntungan dunia di depan kita tergambar, semburat-semburat. Ya. Nah, sudah mulai ada pandangan. Hujan uang mulai terlihat mendungnya. Ya. Karena sudah kerabat-kerabat gitu loh. Dunia yang cepat hilang, pasti kita tinggalkan. Kita sedih dengan dunia sebelum dapat, ketika pegang, dan ketika sudah kita tinggalkan. Sedih terus. Ya. Maksudnya sedih di sini, pikiran. Coba bandingkan dengan akhirat. Akhirat kan mestinya sebagai orang yang beriman, lebih tertarik untuk mengejarnya. Lebih tertarik untuk apa? Mengejarnya. Maka dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada pujian kepada dunia sedikit pun. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW bisa kaya, namun beliau menolak itu. Dalam keadaan Nabi juga ada yang kaya, Nabi Sulaiman. Artinya kaya itu tidak dosa, tapi beliau berkesempatan kaya, beliau tidak mau kaya, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tidak mau mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Alasannya sangat sepele sekali. Tapi bermakna. Ringan tapi bermakna. Karena Allah tidak mencintai, maka beliau tidak mau mencintai. Dalam keadaan beliau, sallallahu alaihi wasallam, diberi kesempatan untuk kaya tanpa mengurangi pahala beliau di akhirat. Tanpa mengurangi. Beda enggak sama umatnya? Kalau umatnya siap kafir, yang penting kan sugih, ya. Saya dosa, enggak apa-apalah. Saya dosa banyak, enggak apa-apa. Yang penting saya hidup dunianya nyaman. Beda sekali. Jauh. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Karena keislaman dan keimanan kita tidak sebaik Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Untuk itu, peka dengan apa yang dicintai oleh Allah, maka kita cintai. Apa yang diagungkan oleh Allah, kita agungkan. Apa yang siapa yang disayangi oleh Allah, kita sayangi. Itu setrumannya, gitu ya. Koneksinya, tidak setajam koneksinya orang-orang terdahulu. Perasaan sakit karena sakitnya saudara kita, sedih karena sedihnya saudara kita, senang karena saudara kita senang, itu terkikis. Pelajaran-pelajaran seperti ini memang terus harus digalakkan agar kita memiliki perasaan bahwa nahnu kal jasadil wahid. Kita itu seperti satu tubuh. Kita itu seperti satu tubuh. Merasa sedih ketika saudaranya sedih. Merasa senang ketika saudaranya senang. Apalagi dalam urusan agama. Saudaranya rajin, beramal soleh. Senang banget kita. Bukan malah sebaliknya. Saudaranya pengen sholat jamaah, dimarahin. Saudaranya pengen jumatan, tidak diberi fasilitas. Itu jauh dari akhlak ini. Kita nyari orang, suruh diajak beribadah aja sulit. Ini orang mau beribadah dipersulit. Kebolak-balik ya. Kebolak-balik. Terus gimana ini Ustaz? Sabar. Ya. Ya. Sabar. Ya. Nah. Ya. Kita ini sekarang hidup di Purwosari ya. Nah. Selama kita masih hidup. Ya. Usahakan kita menjadi sebab hidayah anak keturunan. Bisa jadi kita tidak melihat mereka menerima Islam dan sunnah di masa kita hidup. Tapi dengan kita memperhatikan, dengan kita punya semangat untuk menghidupkan tempat ibadah, dengan ilmu, dengan amal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabaikan proses. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melupakan keletihan dan capeknya kita. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah menyaksikan Ka'bah 24 jam tidak pernah sepi orang tawaf. Tapi begitu beliau meninggal, Allah karuniai keturunan-keturunan Nabi dan diberi Nabi paling baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi karena beliau dari satu proses ke proses berikutnya, beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan proses itu. Ternyata pahala mengalir kepada na'am beliau di saat beliau sudah meninggal. Ya, na'am. Kalau kita hanya mengandalkan umur kita, terlalu sedikit untuk meraih pahala. Ini. Jadi kembali lagi, sayang kepada muslimin, apalagi yang lemah di tengah mereka, itu termasuk ciri keimanan. Ciri apa? Keimanan, kebagusan Islam seseorang. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan orang yang menanggung anak-anak yatim, itu seperti ini kedekatannya. Itu kan pahala besar ketika kita menyayangi anak-anak yatim, apalagi anaknya muslimin. Mereka tidak seberuntung anak-anak kita, dan anak kita pun bisa menjadi yatim sebagaimana ini anak ini. Ya. Naam. Dielus kepalanya mereka, kita punya rezeki sedikit, kita beri, melembutkan hati. Walaupun tidak harus ada momen, ya, hari pemberian anak yatim. Tidak perlu seperti itu. Betul kita mengingkari sebagian kaum muslimin yang mengagendakan seakan-akan ini bulannya anak yatim gitu ya. Tapi bukan kemudian kita justru tidak mengamalkan. Jangan kita hanya bisa menuding, enggak boleh, tapi kita tidak memberikan respon, tidak kemudian mengamalkan apa yang benar. Ya, kita tidak membuat hari, namun kita punya agenda tersendiri. Masing-masing kan berbeda-beda, fulan gajinya rutin, yang fulan tidak, kan gitu ya. Maka ketika dia pegang duit atau dia memiliki manfaat sesuatu apa, dia bisa mencari anak yatim. Mencari anak yatim, sayang kepada mereka. Dan tidak harus sifatnya harta. Mendoakan mereka, mengajari mereka. Ini juga telah masuk dalam bab. Ya. Nah, di dalam bab ini kan mencium anak-anak. Ya. Juga tidak harus dicium. Dicium adalah salah satu gambaran menyayangi. Gambaran apa? Menyayangi. Rahmat. Ya, ditumbuhkan. Muslim itu rahmat. Muslim itu punya kasih sayang. Ya. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aw man la yarham annasa la yarhamhullah. Muttafaqun alaih. Dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang dalam arti mencintai, membantu, itu khusus untuk muslimin muslimat. Untuk kaum muslimin. Ini lafadznya kan annas. Annas itu kan manusia umum ya. Apa kita boleh menyayangi orang kafir? Boleh, tapi bukan dengan mencintai mereka. Dengan mendakwahkan Islam kepada mereka. Kita melihat orang kafir itu dengan dua kacamata. Kacamata syar'i dan kacamata takdir. Dengan kacamata syar'i, kita harus membenci mereka. Karena Allah tidak mencintai mereka. Allah membenci mereka. Tapi dengan kacamata takdir, kita melihat mereka adalah korban-korban setan. Berarti kita harus sayang. Berusaha menyelamatkan mereka. Berusaha menyelamatkan mereka dari kubangan kekufuran. Berusaha. Sayangnya dalam bentuk ad-da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Dan orang kafir kan terklasifikasi, terkolom-kolom, tidak satu jenis. Ya. Nah. Tapi lihat Nabi SAW mendakwai Yahudi. Ya kan? Mendakwai musyrikin. Mendakwai munafikin. Munafikin. Munafikin itu setiap hari lah. Selalu menyusahkan Nabi SAW. Bahkan melebihi musyrikin. Ya. Dan beliau, kita pernah mendengar tentunya, kehilangan anak Yahudi yang ternyata sakit. Kemudian beliau menjenguk, akhirnya menawarkan Islam. Dia melihat ke ayahnya, ayahnya bilang, Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah, alladzi anjahu minan nar. Maha ataupun segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Ya. Itu kan kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam, tapi dengan kacamata takdir, bukan dengan kacamata apa? Syar'i. Kalau dalam kacamata syar'i ya tetap apa? Kita ada al-bara'. Ada sebuah kebencian, tapi ketika berdakwah kita membuka peluang dakwah kepada siapapun. Kepada siapapun. Nah, ini. Dan kita tahu ya, sebelum Nabi. Kalau Nabi juga kisahnya banyak, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang bisa mengislamkan ribuan orang dalam waktu cuman kurang lebih 23 tahun. Satu orang. Kan langsung merambat ketika Hajjatul Wada sudah banyak banget. Satu orang. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kelembutan akhlak, kesungguhan dalam berdakwah, mungkin terjadi, ya. Nah, Kalau kita katakan mungkin itu takdir Allah, iya. Tapi kan ada sebabnya. Ada apa? Sebabnya. Naam. Ini. Maka kita kalau punya kasih sayang, biiznillah kita tidak akan gampang emosi. Tidak akan gampang apa? Emosi. Di saat kita emosi, kebaikan akan lebih tambah jauh. Ya enggak? Ya. Dalam urusan dunia kan gitu juga ya. Bu, saya nawarkan barang nih bu. Enggak butuh, udah banyak. Toko model apa kayak gini. Wah, dia pergi. Enggak sabar gitu, enggak sabar nawari gitu. Satu kali enggak tembus, semoro-moro. Ya. Udah kan besoknya dia tidak berpeluang untuk diterima kan di situ. Nah, sama ya ketika kita berusaha mengenalkan sunnah, ditolak, distigmakan negatif, dijatuhkan justru nama kita. Kita sudah muring-muring, jengkel, mutung. Ya. Ya, akhirnya manusia akan jauh mengenal dakwah kan? Akan jauh mengenal dakwah. Itulah perjuangan. Ya. Kadang-kadang kita juga namanya manusia biasa, ya. Berbagai alasan muncul. Ya, dia tidak minat, hidayah ada di tangan Allah. Kelihatan ilmiah ya. Kelihatan ilmiah padahal dia tidak memiliki kesabaran sebagaimana salafuhus saleh, salafnya yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dihina. Nabi alaihi salatu wasallam ditarik lehernya sampai membekas. Sampai membekas. Terus mengatakan dengan kasar, "Ya Muhammad, a'tini min malillah." Berikan kepadaku harta yang Allah titipkan kepadamu. Minta sedekah. Minta apa? Sedekah. Keras, mintanya keras. Tidak nyambat, tidak hormat dalam panggilan. Ya, padahal itu kan melembutkan ya. Orang kan merasa terhormati. Ya. Nah, ini langsung dipanggil Muhammad. Gak ngerti sama muridnya. Saya banyak udah kok manggilnya langsung Muhammad gitu ya. Nah, sebagian orang kan jahil seperti itu. Kalau dipanggil namanya gengsi banget udah. Gengsi banget. Dia gak tahu saya. Ya. Anak itu udah kondang loh. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Maka Allah tidak akan apa? Menyayanginya. Kalau kita turunkan lebih khusus berarti muslimin. Kalau kita turunkan lagi berarti keluarga kita. Silakan antum baca kisahnya Rasulullah dan para sahabat. Di antara kelebihan mereka itu, kalau masa jihad sangar betul, gagah, mengerikan. Tapi kalau di rumah, udah. Mereka itu sama istri itu lembut sekali. Para sahabat itu. Radiyallahu ta'ala anhum. Jadi gak pernah kasar kalau di rumah itu. Gak pernah kasar, lembut sama anak, lembut sama istri. Ya. Tapi kalau waktunya benar-benar lagi jihad, kanu humur rijal. Mereka itu benar-benar laki-laki. Mereka itu benar-benar apa? Laki-laki. Di dalam Sahih Al-Adabil Mufrad disebutkan para sahabat itu biasa bercanda dengan sahabat-sahabat yang lain, lempar-lemparan kulit semangka, ya. Tapi kalau mereka sedang berjihad, sudah mereka serius. Ya. Seringnya Islam itu menjadi kelihatan jelek dan buruk. Ya. Terjadi perceraian, terjadi ini. Karena KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya di pengadilan agama banyak sekali pengajuan tentang perceraian. Rahmat dan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempat saya dapat informasi ya. Tapi kan ini bisa benar bisa salah. Bisa sehari itu 50 jodoh. Itu setan satu saja pisah senang banget apalagi 50. Satu itu senang apalagi 50. Ya. Naam, ini kan tipisnya agama di tengah tempat yang katanya mayoritas muslimun. Mayoritas apa? Muslimun. Berakhlak mulia kan tidak harus ilmunya sudah dalam sekali. Tidak harus. Kalau orang ilmunya sudah dalam, pasti harus lebih berakhlak. Ini kan akhlak dasar dan mudah sekali ini. Menyayangi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kepada anak dan istri kita. Kepada anak dan istri kita. Kalau anak dan istri kita merasa disayang oleh kita, diatur lebih mudah. Diarahkan lebih mudah. Berbeda kalau ada kesenjangan dan kerenggangan komunikasi. Kita lebih berat. Nah, di hadapan anak dan istri kita, kita sebagai orang yang otoriter, diktator. Kan berat. Kan berat. Walaupun kelihatannya nurut, patuh. Iya, karena kita masih punya duit, masih punya tenaga. Coba besok kalau sudah agak tua dikit. Ya. Nah, anak-anak kita merasa sudah kuat. Berbeda dengan kita mengambil hati mereka dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Yang wajib, yang sunnah jangan diwajibkan dalam pendidikan. Yang wajib jangan dijadikan sunnah. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, memang dahulu para sahabat nih, contoh. Para sahabat itu, nusawwimu sibyanana. Kami dahulu biasa melatih anak-anak kita itu berpuasa. Tapi, karena tidak wajib, maka mereka pun, barakallahu fikum, tidak keras sebagaimana kepada yang diwajibkan. Sama kalau kita misal bawa anak kecil umroh. Ya, namanya orang umroh kan apabila sudah masuk ihram tidak boleh membatalkan tanpa alasan. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak kita ikut ya, sudah pakai baju ihram sampai Mekah pengin pakai jaket, ya udah kasih jaket. Ya. Batal umroh enggak usah dimarah-marahin. Kenapa? Karena dia hukumnya sunnah. Dia tidak wajib. Dia tidak apa? Tidak wajib. Barakallahu fikum. Ya. Ini. Dan juga memberikan refreshing ya kepada anak dan istri kita. Jangan jadikan anak istri kita itu ahli tembok, dari tembok ke tembok. Ya. Nah, urusannya dapur, sumur, sama kasur, terus tembok, dari tembok ke majelis taklim, tembok lagi, kan gitu ya. Nah, maka ada orang Prancis, ya. Nah, Prancis itu Eropa ya, Eropa. Istrinya seperti stres gitu, seperti stres kayak kemasukan jin gitu. Ada seorang alim dari Saudi Arabia datang ke Prancis ya untuk menyampaikan ilmu, kemudian diminta Syekh, tolong istri saya diruqyah. Kata Syekh ini, saya enggak mau ngeruqyah. Coba ya. Naam, istrimu itu dibawa ke tempat-tempat yang menggembirakan. Buktikan kasih sayang loh. Buktikan kasih sayang. Di tempat-tempat yang menggembirakan. Berlebihan tidak. Enggak setiap hari plesir, plesir, plesir, plesir. Kan enggak. Ya. Nah. Kenapa plesir terus? Dunia ini kan sedang gurut. Jadi saya guyon terus. Nah ini salah. Ngawur. Ya. Ngawur itu pendalilan ngawur. Ya. Nah. Jadi. Barakallahu fikum setelah itu beneran. Ya, dibawa kan di sana kan hijau, ya kadang-kadang ada bunga-bunganya. Menurut cerita, saya juga belum pernah ke sana. Ya kan? Ceritanya gitu. Dan memang enggak boleh ke negeri kafir kan, kecuali untuk berdakwah seperti itu. Ya, karena iman kita bisa hancur kalau ke negara kafir itu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, halat imra'ati tatahassan. Kondisi istriku menjadi lebih stabil, lebih baik." Ya. Syekhnya bilang, "Ya, itu enggak ada setannya, setannya kamu." Ya. Ya kamu sebagai suami. Coba bayangkan, ini kalau asli orang Prancis ya. Mereka tadinya non-muslim kan bebas banget. Setelah itu pakai hijab. Setelah itu harus di rumah. Setelah itu dari tembok ke tembok. Mumet enggak orang kayak gini? Seperti di penjara, di lubang tikus kan? Masya Allah. Berat sekali ini hidup seperti di neraka sebelum masuk neraka. Gambaran Islam menjadi buram kan? Menjadi buram akhirnya. Apalagi dia sudah merasa serba salah. Katanya ini agama yang paling baik. Tapi serasa tidak ada kasih sayang di dalamnya. Ketika ditelisik ternyata bukan salah agamanya. Penerapannya. Penerapannya. Kan kita juga tidak kemudian mengatakan tadi. Setiap hari harus plesir ya. Tidak kan gitu. Ya. Main-main terus. Wa ma hadzil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Ya, tidaklah kehidupan dunia kecuali senda gurau dan main-main. Jadi plesir terus. Enggak juga. Dilanjutkan dong ayatnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya, dan sungguh dunia itu, akhirat itu sebenar-benar kehidupan. Karena ini kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di dunia di sini, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari kehidupan yang sebenarnya. Ya. Nah, makna lahun wa la'ib itu artinya bukan hakikat kehidupan. Ya. Tapi memang demikian kalau orang mengikuti hawa nafsu, senangnya motong ayat. Senangnya motong ayat, enggak diselesaikan, enggak. Ya kalau baca ayat, potong, udah bisa menguatkan, ambil. Ya. Nah, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna aradha hadzal adna. Ya, akan datang orang-orang yang na'am mengambil agama itu sepotong-potong. Sepotong. Ya, ada dalilnya. Sepotong ada dalilnya. Bukan dia mengikuti dalil, dia ya memanage dalil agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, beda ya. Beda ya, ngepas-ngepaske ya, ngepas-ngepaskan ya, ini mencari pembenaran, bukan kebenaran, bukan kebenaran tapi apa, pembenaran. Nah, ini kita mengamalkan hadis ini saja, man la yarhamin nas la yarhamhullah, itu kita sudah berpahala sayang di hati, dibuktikan dalam muamalah kita. Dibutuhkan dalam muamalah kita. Kenapa kita tadi bicara keluarga, anak istri? Karena mereka yang paling dekat dengan kita. Mereka yang paling dekat. Setelah itu kan melebar, melebar, melebar, melebar. Seluruh kaum muslimin kita sayang. Kita apa? Sayang. Dan ini tidak akan muncul kalau kita senang ghibah. Kalau kita senang namimah. Mengadu domba, menggunjing, hasad kepada saudara-saudaranya. Gak mungkin terwujud. Kita sombong kepada saudara-saudara, menyepelekan saudara-saudaranya, menyakiti saudaranya. Itu sangat berlawanan dengan bab ini. Menyayangi apa yang disayangi oleh Allah. Siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, memang kita tidak akan lembek. Tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetap al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Betul. Tapi jangan kemudian menjadi bungkus pada kekerasan kita. Ya. Orang-orang kaum teroris khawarij. Itu kan dalihnya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sehingga la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Akhirnya mereka mudah mengkafirkan. Mereka mudah menghukumi. Haddadiyun. Mereka adalah orang-orang yang hadad. Hadad itu hadid, besi, kasar, ya, kasar. Nah, kelembutan, kelembutan, kasih sayang itu menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Ya. Jadi kalau kita memahami Rasulullah dan para sahabat yang dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat, itu harus menyeluruh. Harus apa? Menyeluruh. Kasih sayang yang tidak kemudian dibungkus dengan toleransi artinya terus lembek, tidak. Tapi ketegasan yang tidak kemudian dalih al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang berlebihan, tidak. Kita tengah-tengah. Kita tengah-tengah. Tegas pada tempatnya, sayang pada tempatnya. Ya. Apalagi ketika kita diberi ujian dengan kerenggangan hubungan, diberi ujian keretakan dan ada jarak, itu bab-bab seperti ini harus dimurojaah terus agar kita tidak memiliki ghil, tidak memiliki rasa dendam, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Dosa itu dosa. Ya. Apa Anda senang? Apa Bapak Ibu dan kita semua ini senang kalau ada seorang muslim sesat dan masuk neraka? Ada, senang. Kan enggak boleh ya? Enggak boleh. Sehingga kita tidak akan punya kepikiran atau niat menjatuhkan saudara kita. Tidak pernah merasa senang saudara kita salah. Itu penting banget. Penting banget. Karena syayatin qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk diibadahi di jazirah Arab. Mereka udah kuat tauhidnya udah, tapi tidak putus asa untuk memecah belah. Untuk memecah apa? Belah. Naam. Ini bagaimanapun kita harus memiliki kasih sayang. Tapi bukan artinya lembek. Salah ya salah, kan gitu ya. Salah ya salah. Ya. Naam. Karena kesalahan tidak boleh kita sepelekan. Enggak boleh. Ini. Dengan itu kita lebih bisa membuka peluang. Azan. Azan. Tambah 3 menit ya. Ya, nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'a muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa dzal hajah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat mengimami manusia, jadi imam, falyukhaffif, maka hendaklah memperingan. Memperingan. Memperingan bacaannya. Fa inna fihi mudhaif was-saqim wal-kabir. Karena makmum itu ada yang lemah secara fisik, ada yang sakit secara fisik, dan ada yang tua renta secara umur. Dan apabila salah seorang dari kalian sholat untuk dirinya sendiri, silahkan, kata Nabi, memperpanjang sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya. Ini kan jelas arahan Nabi untuk sayang kepada muslimin. Sholat panjang dan pendek, dua-duanya sah apa enggak? Sah. Cuman kalau panjang, khusyuk, kan lebih istimewa, lebih afdol. Namun karena kemaslahatan umumnya agar 10 orang, 20 orang, 30 orang yang ikut berjamaah dengan kita dapat pahala sholat jamaah dan itu sah, kan lebih afdol. Apa artinya lebih meratakan pahala. Lebih meratakan apa? Pahala. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan solusi, kalau pengin sholat panjang, pas sendirian, mau sampai bengkak, monggo. Gak hafal tad, lah iya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nabi kan sholat sampai pecah-pecah, sampai bengkak. Artinya boleh kan? Boleh. Nah, ini. Ini asam urat. Berarti kebanyakan makan enggak beres, ya. Bukan karena sholatnya kepanjangan. Nah. Jadi dalam bab sholat, dalam bab ibadah, kita pun tidak beralasan pahalanya supaya banyak. Ayo kita ini mikir, yang lain dipikir juga. Yang lain dipikir juga. Nah, kalau sama-sama sah, cari yang paling mudah. Kalau sama-sama sah ya. Tapi kalau ada sah dan tidak sah, itu harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan. Tapi kalau sama-sama sah, ambil cara yang paling lembut. Untuk apa? Kaum muslimin. Ya. Nah, pada semua hal. Tidak hanya pada sholat. Falyu khafif, ringankan. Nah, ringankan ini ngikuti siapa? Ya. Kalau melihat secara fisiknya, melihat yang paling lemah. Tapi Nabi pernah mencontohkan, termasuk ringan itu, sabbihi isma rabbikal a'la, wal-layli idza yaghsha, wasyamsi wadhuhaha. Artinya dalam satu muka ini, setengahnya. Ya, setengahnya. Ya, ini. Barakallahu fikum. Kadang kita itu terasa panjang, karena gak hafal suratannya. Padahal sama imamnya itu udah dikasih ini, sudah dikasih bagan-bagan, memang setengah muka gini. Cuman karena kita gak hafal, baru dengar ayatnya, ayat baru gitu ya. Seayat dua ayat itu langsung pikirannya buyar. Wah, suwek ya. Padahal dengan sabihis, dengan wasyamsi wadhuhaha, 11-12. 11-12. Nah, demikian ya. Ini, Imam Ar-Royan gak panjang-panjang kan? Nah, iya, barakallahu fikum. Sayang ya, sayang. Nah, tapi sesekali panjang ya enggak apa-apa. Karena Nabi itu pernah sholat maghrib pakai Al-A'raf. Sholat maghrib pakai Al-A'raf. Al-A'raf itu berapa juz? Al-A'raf itu 2 juz seperempat. Atau 1 juz 3 perempat. Ya. Pernah sholat pakai Al-A'raf. Juga pernah sholat pakai At-Tur dibagi 2. At-Tur sih 1 lembar. Nah. Ya, tapi pernah juga pakai watini wa zaitun. Ya, tapi seringnya pakai yang pendek-pendek. Seringnya pakai yang pendek-pendek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis-hadis pada bab ini. Agar kita lebih paham bagaimana syarat ini sayang kepada sesama muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.